Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti, takdir hidup kan dijalani. Tangis dan tawa, nyanyian yang mengiringi hati yang rindu, tanda cinta di jalannya. Namun ku percaya, hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Layu akan mati malam.